Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya, pembahasan yang kita bahas adalah tentang hukum air musta'mal. Hukum air musta'mal. Telah kita jelaskan bahwasanya air musta'mal adalah air yang suci selama tidak merubah sifat airnya, selama tidak tercampuri oleh benda najis, barakallahu fikum, dan tidak merubah salah satu di antara tiga sifat tersebut. Maka selama air tersebut masih pada keadaan sesuai dengan yang telah Allah ciptakan, maka air tersebut adalah air yang suci, sehingga bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan al-khabath. Maksudnya, bisa digunakan untuk mandi dan berwudu, dan juga bisa digunakan untuk membersihkan benda-benda yang terkena najis. Sekarang pembahasan berikutnya adalah pembahasan al-mas'alatus sadisah. Pembahasan yang keenam, as'arul adamiyina wa bahimatil an'am. As'ar itu adalah kata jamak dari as-su'ru. Apa itu as-su'ru? As-su'ru, nam disebutkan di sini, huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribi minhu. As-su'ru adalah yang tersisa di dalam sebuah wadah atau bejana setelah orang meminum darinya. Setelah orang meminum darinya. Jadi as'arul adamiyin maksudnya adalah yang tersisa, benda-benda yang tersisa. Bekas al-adamiyin, bekas tersisa dari orang-orang. Wabahimatil an'am, atau bekas dari hewan-hewan. Barakallahu fikum. Sekarang kita membahas tentang yang tersisa. Andai kata ada bejana, kemudian ada anjing yang meminum dari bejana tersebut, atau sapi, atau kucing, barakallahu fikum, maka kita akan bahas tentang hukumnya. Apakah yang tersisa tersebut suci atau najis, dikarenakan itu adalah bekas dari minuman seekor binatang atau seorang manusia. Fal adami tahirun wa su'ruhu tahirun. Fal adami maksudnya bani Adam, manusia, tahirun, suci. Jasadnya, wa su'ruhu tahirun, begitu pula bekas sisa dari seorang manusia juga suci. Makanan yang tersisa dari seorang manusia, di atas sebuah piring, atau minuman, yang tersisa dari seseorang manusia, baik itu berupa bejana, gelas, walaupun langsung, barakallahu fikum, menyentuh mulutnya, bibirnya, maka yang tersisa dari manusia itu hukumnya juga suci. Karena seorang manusia itu adalah suci. Sawa'un kana musliman au kafiran. Baik dia itu seorang muslim ataupun seorang kafir, sama saja, tidak perbedaan. Nah, jasadnya, fisiknya adalah suci, baik seorang muslim ataupun seorang kafir. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan ayat di dalam surat At-Taubah, innamal mu'minuna innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu masjidal harami ba'da 'amihim hadza. Bagaimana dengan ayat innamal musyrikuna najas? Secara sharih Allah mengatakan bahwasanya al musyrikun adalah najas. Nah, barakallahu fikum, maka di sana ada tafsirnya, ada takwilnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Salman pada kajian sebelumnya. Barakallahu fikum, ahlusun takwil itu boleh, tapi dengan dalil. Kenapa kita mentakwil ayat tersebut? Nah, kenapa kita mentafsirkan tidak sesuai dengan lafaz yang disebutkan di dalam ayat tersebut? Karena di sana ada dalil-dalil yang lain. Nah, barakallahu fikum. Seperti, nah, bahwasanya Nabi SAW pernah menawan salah seorang musyrik dan diikat di dalam masjid. Seorang musyrik yang ketika itu yang bernama Sumamah bin Uthal. Walaupun pada akhirnya beliau masuk Islam, tapi selama dia dan ketika itu dia masih musyrik dan ditawan dan diikat di dalam masjid. Dan juga di dalam pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Nabi, barakallahu fikum, baik itu perang Uhud, perang Badar, tentunya yang mana badan-badan mereka, tangan-tangan mereka, nam, terkena cipratan dari darah-darah, baik dari darah mereka sendiri ataupun dari darah-darah orang-orang musyrikun, dan mereka sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena darah tersebut. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya, nam, di sana ada takwil, ada tafsir dari ayat tersebut. Lalu bagaimana, apa yang dimaksud dengan najas pada ayat tersebut? Maksudnya adalah najasun ma'nawi, yaitu orang-orang musyrik adalah najis, tapi secara maknawi, bukan hissi, bukan fisiknya, tapi maknawinya, akidahnya lah yang najis, dikarenakan dia sebagai seorang musyrik. Barakallahu fikum. Wa kadzalikal junubu wal haidu. Begitu pula seorang yang junub ataupun seorang yang haid, wanita yang haid, wanita nam yang dalam keadaan berhalangan, barakallahu fikum, maka nam fisik mereka juga suci, dan bekas makanan ataupun minuman dari mereka pun juga suci. Nah, waqad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu la yanjus. Dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu tidak najis. Nah, seorang mukmin itu tidak najis. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kisahnya. Ada kisahnya, yaitu ketika Abu Hurairah dalam keadaan junub, di tengah jalan dia berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berusaha mencari tempat atau jalan yang lain supaya tidak bertemu dan berhadapan dengan Nabi. Karena dia menganggap bahwasanya dia tidak pantas untuk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia junub. Maka ditegur ketika itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan al-mu'minu la yanjus, bahwasanya seorang mukmin itu tidak najis. Nah, baik dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan junub. Begitu juga seorang wanita yang dalam keadaan berhalangan. Wa an Aisyah, sebagaimana disebutkan di sini, wa an Aisyah annaha kanat tashrabu minal ina wa hiya haidun fayakhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadu fahu ala maudi'i fiha. Nah, dari Aisyah, annaha kanat tashrabu, bahwasanya beliau minum dari sebuah bejana, dari sebuah wadah air. Wahiya haidun, dalam keadaan dia haid, dalam keadaan dia berhalangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana atau sisa nam air dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau meletakkan bibir beliau di bibir bejana tersebut, persis barakallahu fikum, di tempat yang mana di tempat tersebutlah Aisyah minum darinya. Barakallahu fikum. Fiha ala maudhi'i fiha fayadha'u fahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya, mulutnya, fahu, mulutnya, ala maudhi'i, di atas maudhi'i, tempat, fiha, mulut Aisyah radhiyallahu anha, bekas dari mulut atau bibir Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu suci. Naam. Seorang manusia itu suci, baik dia itu mukmin ataupun kafir, baik dalam keadaan dia junub ataupun seorang wanita yang sedang berhalangan. Barakallahu fikum. Tidak, naam, seperti yang diyakini, barakallahu fikum, sikap hulu yang terjadi, naam, di kalangan orang-orang Yahudi, naam, ketika itu, barakallahu fikum, mereka sangat berlebih-lebihan dalam hal ini, sampai-sampai mereka, naam, tidak bisa mensucikan pakaian yang terkena najis, akhirnya dirobek dan dibuang pakaian yang bekas terkena najis tersebut. Dan ketika ada dari kalangan wanita mereka yang berhalangan, barakallahu fikum, maka mereka tidak mau duduk. Naam, satu tempat duduk dengannya, satu tempat makan dengannya, dan mereka dipisahkan, barakallahu fikum, dari laki-laki yang lainnya. Naam. Maka ini sikap hulu dan berlebih-lebihan. Fa ajaran Islam wasatun, tengah-tengah di antara keduanya. Naam. Tidak berlebih-lebihan, namun ajaran Islam juga mengajarkan kebersihan yang selalu menjaga taharah dan kesucian, baik itu akidah ataupun jasmaninya. Waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil anam wa ghairiha. Naam. Maka telah sepakat para ulama tentang kesucian bekas sisa minuman dari binatang yang boleh dimakan dagingnya. Ma yu'kalu lahmuhu, yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya. Min bahimatil an'am, dari hewan ternak, dari binatang-binatang yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya. Wa ghairiha, baik dari hewan ternak ataupun selain dari hewan ternak. Nah, hewan ternak itu seperti apa? Sapi, kambing, domba. Wa ghairiha, dan yang lainnya seperti al-humur, al-wahsyi. Naam, keledai liar, bukan keledai, naam, al-ahli. Keledai jinak atau jenis keledai jinak. Naam. Barakallahu fikum. Maka dalam hal ini ada kesepakatan di kalangan para ulama tentang kesucian bekas minuman dari binatang yang diperbolehkan untuk dimakan atau dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya. Nah, baik itu dari hewan ternak ataupun dari yang lainnya, dari bukan hewan ternak. Barakallahu fikum. Seperti burung-burung yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya. Dalilnya di sini adalah ijma'. Maka sudah kita jelaskan bahwasannya enam landasan dari umat Islam di dalam barakallahu fikum beramal di atas agama ini adalah enam Al-Quran was sunnah, kemudian ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi SAW mengatakan, "Nam fi ma ma'nah walan tajtami'a hadhil ummatu 'ala dhalalah." Umat ini tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesesatan. Sehingga pemahaman dari hadis ini, apabila terjadinya sebuah kesepakatan di kalangan para ulama, di kalangan umat ini, maka ketahuilah itu adalah sebuah al-haq. Naam, bukan dhalalah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu lagi diperbincangkan dan diperbahas lebih luas. Wa amma ma la yu'kalu lahmuhu kassiba' wal humur wa ghairiha fas-sahih anna su'raha tahirun wa la yu'athiru fil ma' wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran. Naam. Adapun binatang yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dagingnya, seperti binatang buas, as-siba', binatang buas, atau keledai. Naam. Keledai ahli yang biasa digunakan sebagai tunggangan. Naam, atau untuk mengangkat beban. Wa ghairiha, atau binatang-binatang yang lainnya yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya. Fas-sahih, maka menurut pendapat yang benar, kata fas-sahih menunjukkan di situ ada khilaf. Nah, maka di sini langsung disebutkan pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat. Naam, fas-sahih, maka pendapat yang benar adalah anna su'raha tahirun. Bahwasanya bekas minuman yang tersisa dari hewan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dagingnya, naam, adalah suci. Naam. Adalah suci. Wala yu'athiru fil ma', dan tidak mempengaruhi air yang tersisa tersebut. Naam. Wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran. Terlebih apabila kana al-ma' air tersebut katsiran, banyak. Naam. Terlebih apabila air tersebut banyak. Terkhusus apabila air tersebut banyak. Naam. Pembahasan ini sangat terkait sekali dengan pembahasan sebelumnya. Naam, tentang hukum air. Apabila air bercampur dengan benda najis dan apabila air bercampur dengan benda yang bukan najis. Nah, sudah kita jelaskan. Apabila air tersebut tercampuri oleh benda najis, kemudian berubah salah satu di antara tiga sifatnya, maka menurut kesepakatan para ulama bahwasanya air tersebut sudah berubah menjadi air yang najis. Barakallahu fikum. 6. Sehingga tidak boleh untuk dimanfaatkan, baik untuk mandi, untuk berwudu, untuk dikonsumsi, untuk membersihkan pakaian, tempat atau benda-benda yang lainnya dari kotoran dan najis-najis. 6. Dan kalau seandainya tidak berubah, maka air tersebut masih suci. 6. Menurut pendapat yang sudah dirojihkan oleh banyak dari kalangan para ulama, terkhusus al-mu'asirin, ulama pada zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Lalu kemudian air yang tercampuri oleh benda yang suci, sudah kita jelaskan pula, selama masih sifat air tersebut mayoritasnya masih sangat besar, maksudnya barakallahu fikum tidak terlalu mengental, warnanya tidak sampai berubah secara drastis. 6. Walaupun agak keputih-putihan atau kemerah-merahan, tapi tidak terlalu mempengaruhi. 6. Tidak sampai mengental dan yang lainnya, maka ini masih dikategorikan sebagai air yang suci dan mensucikan. Ini sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Dan pembahasan yang akan kita bahas 6 sekarang ini sangat terkait, barakallahu fikum, dengan pembahasan sebelumnya. Bagaimana kaitannya? 6. Kita ulangi, fasohi anna su'roha tahirun. Maka menurut pendapat yang benar, bahwasanya sisa dari air dari binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya adalah suci dan tidak mempengaruhi air, terkhusus apabila air tersebut banyak. Naam. Wa amma idza kanal ma qalilan. Adapun apabila air tersebut sedikit, wa taghayyara, dan berubah. Naam. Bisababi syurbiha minhu. Naam. Wa taghayyara, dan berubah. Naam. Dikarenakan atau disebabkan binatang tersebut minum dari air tersebut, fa innahu yanjus, maka air tersebut berubah menjadi najis. Naam. Barakallahu fikum. Tentunya di sini ada catatan, wa taghayyara bisababi syurbiha minhu. Naam. Dan berubah dikarenakan dia meminum darinya. Naam. Berubah dikarenakan dia, binatang tersebut, meminum darinya. Nah, yang benar adalah yaitu berubah dikarenakan tercampuri oleh benda najis, bukan dikarenakan bekas air liurnya. Nah, secara umum suci, mereka itu adalah binatang-binatang yang suci. Begitu juga air liurnya, terkhusus ada binatang-binatang tertentu yang disebutkan secara sharih, secara jelas bahwasanya binatang itu adalah najis. Nah, andai kata hanya berubah dikarenakan barakallahu fikum dia minum darinya, nah, maka tidak sampai air tersebut berubah menjadi najis. Kalau seandainya perubahannya tersebut sampai dengan perubahan yang sangat drastis warnanya, nah, dari bening berubah menjadi merah misalnya, dan sangat tampak dan sangat jelas perubahannya, maka air tersebut masih suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kecuali kalau seandainya perubahan tersebut mungkin dikarenakan binatang tersebut pipis padanya atau meninggalkan kotorannya pada air tersebut, maka beda lagi pembahasannya. Dia berubah bukan dikarenakan air liurnya. Dia berubah menjadi najis bukan dikarenakan air liurnya, namun dikarenakan barakallahu fikum kotorannya atau pipisnya yang tertinggal dan tersisa pada bekas air tersebut. Itulah yang menyebabkannya menjadi najis, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian dan pembahasan sebelumnya. Wa dalilu dzalik. Dan juga sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya tidak ada perbedaan antara air sedikit dan air yang banyak dalam hal ini. Tidak ada perbedaan antara satu kullah, dua kullah, kurang atau lebih. Enam, sama saja. Enam, patokannya adalah sifat sifat dari air tersebut, warna, rasa, dan aroma. Andai kata berubah salah satu di antara tiga sifat tersebut, maka air tersebut telah berubah menjadi najis apabila yang mencampurinya adalah benda najis. Ini sudah sering terulang dan insyaallah antum semua sudah paham. Wa dalilu dzalik al hadis as-sabiq. 6. Dalilnya adalah hadis yang sudah disebutkan sebelumnya tentang pembahasan air, wa fihi, dan pada hadis tersebut, nam annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma. Dalilnya adalah hadis yang sudah disebutkan sebelumnya as-sabiq, wa fihi, di dalam hadis tersebut ada lafaz annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau su'ila, ditanya tentang air, wa ma yanubuhu minad dawabi was-siba, ditanya tentang air yang sering diambil dan diminum oleh ad-dawab, binatang, nam, ataupun hewan binatang buas, binatang melata, ad-dawab, binatang melata ataupun hewan buas. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Apabila air tersebut mencapai dua kullah, maka air tersebut tidak terpengaruhi oleh benda najis. Nah, sudah kita jelaskan bahwasanya jangan berhenti di sini. Ada lanjutan. Nah, sebagai pemahaman dari hadis ini, tidak terpengaruhi oleh benda najis kalau seandainya tidak berubah salah satu di antara tiga sifatnya. Namun kalau seandainya berubah salah satu di antara tiga sifatnya, telah kita jelaskan adanya kesepakatan para ulama bahwasanya air tersebut telah berubah menjadi najis. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrah wa qad syaribat fil ina, dan yang kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing, tentang binatang kucing, waqad syaribat minal ina, yang mana kucing tersebut telah minum dari wadah air. Dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bekas sisa dari enam bekas sisa dari yang diminum kucing tersebut. Enam. Ditanya hukum air tersebut. Nabi mengatakan innaha laisat binajas. Innaha laisat binajas. Sesungguhnya kucing tersebut tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Hanyalah kucing tersebut adalah binatang yang suka berkeliaran nam di tengah-tengah kalian, wattawafat attawafina, kucing-kucing jantan, wattawafat kucing-kucing betina. Nah, barakallahu fikum, yang suka berkeliaran di tengah-tengah kalian. Sehingga oleh karena itu kalau seandainya binatang kucing ini tidak asing di tengah-tengah kita dan sering menjadi peliharaan dan sering dipegang, barakallahu fikum, sehingga tidak mungkin kita berlepas diri darinya dan akan sulit bagi kita untuk menjaga jarak dari kucing tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya sebuah keringanan tentang kucing tersebut dikarenakan dia ini adalah binatang yang suka berkeliaran di tengah-tengah kita, sehingga Nabi mengatakan bahwasanya su'ruhu, bekas sisa dari kucing tersebut adalah suci. Wali annahu yashukku taharruzu minha fil ghalib. Seringnya berat dan sulit untuk menghindar dari kucing tersebut. Falau qulna bi najasati su'riha. Andai kata kita mengatakan najisnya bekas sisa dari kucing tersebut, wa wujubi ghuslil asya lakana fi dzalika masyaqqatan. Dan andai kata kita mengatakan bahwasannya bekas dari sisa kucing tersebut adalah najis dan diwajibkan bagi kita untuk membasuh dan mencuci bejana dari sisa kucing tersebut, andai kata kita berpendapat demikian, nam kita katakan bekas yang diminum oleh kucing tersebut adalah najis, kemudian wadahnya pun sudah berubah sudah terkena najis, andai kata kita berpendapat demikian, lakana fi dzalika masyaqqatan, maka yang demikian ini sungguh sangat memberatkan. Nam wa hiya marfu'atun an hadhil ummah, sehingga kalau seandainya hal itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi umat, maka ini terangkat dari umat ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan rukhsah bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa dalam hal ini tentunya adanya perbedaan pendapat. Itu semua enam dikarenakan adanya hadis-hadis yang seakan-akan bertolak belakang. Nah, masing-masing berpegang dengan hadis tertentu. Yang itulah melandasi hukum-hukum mereka. Nah, yaitu hadis yang pertama, idza kana idza balagal ma'u kullatayn lam yahmilil khabath. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang biasa didatangi oleh hewan-hewan buas. Nah, mereka minum darinya. Nah, ditanya tentang sisa dari air tersebut. Kemudian Nabi menjawab, idza balagal ma'u kullatayn lam yahmilil khabath. Andai kata air tersebut mencapai dua kullah, maka tidak akan terpengaruhi oleh benda najis. Nah, oleh benda najis. Dan telah kita jelaskan makna hadis ini sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, di sini Nabi SAW mengkaitkan hukum tentang air yang tersisa tersebut dengan jumlah banyaknya air. Nah, dengan jumlah banyaknya air. Seakan-akan Nabi SAW memberikan pemahaman kepada kita bahwa air bekas sisa dari binatang buas tadi telah berubah, nam barakallahu fikum, menjadi benda najis kalau seandainya airnya kurang dari 2 kullah. Nah, sehingga berdasarkan ini barakallahu fikum, sebagian ulama berpendapat bahwasanya bekas sisa dari binatang tersebut adalah suci. Nah, kemudian di sana juga ada hadis-hadis yang lain. Ketika Nabi SAW ditanya tentang air bekas sisa dari binatang-binatang buas, nah, Nabi menjawab, laha ma akhadat fi butuniha walana ma bakiya syarabun wa tahurun. Bagi binatang buas, apa yang telah dia ambil, nam, di dalam perut-perut mereka, dan bagi kita yang tersisa adalah bisa digunakan untuk diminum dan bisa digunakan untuk bersuci. Nam, barakallahu fikum. Pendapat yang kita sampaikan tadi, yang kita anggap itu pendapat yang lebih benar, nam, sangat cocok sekali dengan hadis yang kedua yang baru saja kita sebutkan. Lalu bagaimana kita mensikapi hadis tentang dua kullah ini? Naam, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Nailul Autor, yumkinu hamlu haditsil kullataini al-mutaqaddim ala annahu innama kana kadzalika لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأربال عليه. Barakallahu fikum. Bisa enam hadis tentang hadis dua kullah tersebut bisa dijelaskan dan bisa disebutkan penjelasan tentangnya, bahwasanya kenapa Nabi SAW mengkaitkan hukum dengan banyak atau sedikitnya jumlah air tersebut? Dikarenakan, nah, datangnya binatang buas tadi ke tempat air tersebut minum, nah, sangat memungkinkan dari binatang tersebut mereka meninggalkan benda-benda najis dari tubuh mereka, baik itu berupa kotoran atau air pipisnya. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW mengkaitkan tentang hukum air sisa tersebut dengan jumlah air dari barakallahu fikum yang dinatangi oleh binatang buas tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan juga sudah kita jelaskan tentang makna hadith dua kullah ini, bahwa kalau seandainya air tersebut dua kullah atau lebih jumlahnya, maka kemungkinan dia terpengaruhi oleh benda najis itu sangat sedikit. Tapi kalau seandainya kurang dari dua kullah, enam, kemungkinan terpengaruhi oleh benda najis sangat banyak. Enam, andai kata dia telah tercampuri oleh benda najis, maka kita harus berhati-hati. Kita harus teliti dan sangat teliti. Enam, karena kemungkinannya sangat banyak. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pembahasan ini tentang sisa binatang dikembalikan kepada pembahasan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya. Apabila berubah salah satu di antara tiga sifatnya, nah, dikarenakan tercampuri oleh benda najis, barakallahu fikum, maka air tersebut adalah najis, dan bejana tersebut telah terkena najis, dan harus dicuci dan dibersihkan kalau seandainya ingin dimanfaatkan. Namun kalau seandainya tidak berubah, nah, maka kita ketahui bahwasanya air tersebut masih suci, dan bejana tersebut pun juga masih suci, sehingga boleh dimanfaatkan. Kemudian ada pengecualian di sini disebutkan, amma su'rul kalbi fa innahu najas. Nah, beda dengan anjing, sisa dari anjing, maka sisa dari anjing tersebut adalah najis. Wa kadzalikal khinzir, begitu pula dengan khinzir. Nah, adapun tentang barakallahu fikum, tentang najisnya anjing, nam disebutkan di sini ammal kalbu. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sucinya bejana kalian setelah dijilati oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marrat, yaitu setelah dicuci sebanyak 7 kali. Aulahunna biturab, salah satunya dengan tanah, dengan pasir atau tanah yang suci. Nah, dari 7 kali tersebut ada salah satunya tanah, nam yang dicampuri dengan air sedikit, dibasahkan. Nah, bukan dalam keadaan tanahnya itu kering, tapi dicampuri dan dibasahkan dengan air. Nah, barakallahu fikum. Maka dari sini ikhwani fiddin, secara sharih Nabi mengatakan untuk dicuci. Bahkan lebih parah lagi, Nabi memerintahkan untuk dibasuh dan dicuci sebanyak 7 kali. Menunjukkan bahwasanya tingkat kenajisannya itu sangat tinggi. Sampai-sampai diperintahkan untuk dibasuh dan dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampuri dengan tanah yang suci. Wa ammal khinzir. Adapun khinzir babi, nam falinajasatihi. Nam, dikarenakan nam khinzir itu najis. Nam, khinzir itu najis. Beda dengan seperti kucing, harimau, singa. Nam, walaupun tidak haram, tidak halal untuk dikonsumsi, haram untuk dikonsumsi dagingnya. Nam, dikarenakan dia adalah binatang buas, tapi jasadnya itu tidak najis. Nah, tidak semua binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi kemudian binatang tersebut najis hukumnya. Lah, bahkan kebalikannya adalah setiap binatang yang najis maka tentunya haram untuk dikonsumsi. Wa ahallallahu at-thayyibat wa harrama 'alaikumul nam. Barakallahu fikum, di dalam sebuah ayat 6 di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan at-thayyibat, menghalalkan at-thayyibat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-khabithat, perkara-perkara benda-benda yang khabith, yang menjijikkan. Wa khabathuhu, dan juga dikarenakan babi tersebut menjijikkan. Wa qadharatuhu, dan dikarenakan babi tersebut adalah binatang yang jorok. Binatang yang jorok. Kamala yakhfa alaikum, bahkan padanya mengandung penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Qala Allah taala, Allah mengatakan, fa innahu rijsun. Ini tentang babi. Fa innahu rijsun, bahwasanya babi tersebut adalah najis. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan al-babu tsani fil aniyah wa fihi iddatu masail. Fil aniyah wa fihi iddatu masail. Tentang bejana-bejana, wadah-wadah, piring, nam, al-aniyah, wadah, baik itu gelas, bejana, teko, gayung, nam, dan yang lainnya. Wa fihi iddatu masail. Dan dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Kenapa di sini disebutkan pembahasan tentang wadah air? Kenapa disebutkan? Karena sangat erat keterkaitannya dengan air. Nah, karena sudah kita ketahui bersama, nah, bahwasannya air tersebut adalah benda cair, sehingga untuk menampungnya membutuhkan wadah atau tempat. Nah, barakallahu fikum, semisal gelas, piring, bejana, dan yang lainnya, ember. Maka kita membahas tentang benda-benda tersebut. Nah, kita membahas tentang benda-benda tersebut. Benda yang mana sajakah yang boleh untuk kita pakai untuk penyimpanan air, untuk menaruh air. Barakallahu fikum. Al-aniyatu hiyal aw'iyah. Al-aniyah adalah wadah. Al-aw'iyah itu adalah wadah. Allati yuhfadhu fiha al-ma'u. Wadah yang mana padanya disimpan air. Wa ghairuhu, dan selain air. Sawa'un kanat minal hadid. Sama saja, baik wadah tersebut terbuat dari besi atau selainnya, dari plastik, nam, dari keramik, dari piring, kaca, barakallahu fikum, selama tempat tersebut digunakan sebagai wadah untuk penyimpanan air atau benda yang lainnya, maka benda tersebut dikategorikan sebagai aniyah, ina. Sebagai ina, al-aniyah itu jamak dari ina. Ina'un, jamaknya adalah aniyatun. Nah, wal aslu fiha al-ibahah. Liqaulihi ta'ala huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Wal aslu, hukum asal tentang ina tersebut, tentang bejana tersebut adalah al-ibahah, mubah, diperbolehkan. Nah, mubah, diperbolehkan. Nah, hukum asalnya. Liqaulihi ta'ala huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di dalam bumi ini semuanya. Nah, barakallahu fikum. Sighat atau lafaz hadis ini, lafaz ayat ini pada konteks imtinan, pada konteks anugerah dan pemberian. Sehingga menunjukkan bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan lakum itu adalah untuk kalian, semua apa yang ada di muka bumi ini. Nah, semua yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kalian. Lafaz ayat ini dalam konteks apa? Imtinan. Berupa anugerah pemberian, pemberian. Menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah halal wal ibahah. Halal dan mubah. Untuk dikonsumsi dan untuk dimanfaatkan selain konsumsi. Selain untuk konsumsi. Barakallahu fikum. Ila huna, kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.